Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Sampai apa kemarin? Dilihat tabel sebagai mudzakarah al-asma al-mu'rabat wa alamatu i'rabiha, isim-isim yang mu'rab dan alamat-alamat i'rabnya. Al-asma di situ ada berapa? 9. Al-isim mufrad, sanna, jamak, jamak mudzakkar salim, jamak mu'annats salim, jamak taksir. Al-asma al-khamsah al-maqsur, al-manqus, al-ism al-nadhir, al-sharif. Al-maqsur itu yang di akhir dengan apa ya? Akhir Abu Ibrahim. Alif lazimah. Al-manqus itu yang di akhir dengan apa ya? Ya lazimah sebelumnya kasrah. Kalau isim maqsur ditakdirkan badannya berapa harakat? Ya Ahmad. Kalau isim maksur ditakdirkan badannya berapa harakat? Ya, tidak ada di sini ya. Baik. Kalau isim maksur ditakdirkan badannya 3 harakat. Al-fathah, dhamma, al-kasrah, semuanya itu muqaddarah. Kalau manqus itu ditakdirkan badannya 2 harokat, dhamma dan kasrah. Kalau dia mansub maka fathahnya zahirah karena ringan ya. Misalnya al-hadi, al-hadi itu isim manqus. Kalau misalnya dia mansub, ro'a itu apa? Ro'a itul hadiah. Tampak dia fathahnya. Karena apa? Karena ringan. Tapi kalau dikatakan hadha misalnya al-hadi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Al-hadi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Al-hadi di sini mubtada marfu'un, alamat rafa'nya apa? Dhamma muqaddarah. Bil hadi kasrahnya apa? Muqaddarah. Tapi kalau fathah ra'aitul hadiyah. Kalau fathah zahirah karena ringan. Dan kalau maksur harakat dhamma, fathah dan kasrah semuanya itu muqaddarah. Ya, kita lihat contohnya marfu, mansub dan majrur. Al-asma isim mufrad. Contohnya waladun. Marfu'nya dengan dhammah, contohnya waladun. Mansubnya dengan fathah, contohnya waladan. Majrurnya alamatnya dengan kasrah, contohnya waladin. Mutsanna. Marfu'nya dengan alif, waladani. Mansubnya dengan ya, waladaini. Majrurnya dengan ya, waladaini. Jamak mudzakkar salim marfu'nya dengan wawu, contohnya muslimuna. Mansubnya dengan ya muslimina. Majrur dengan ya muslimina. Majrur dengan kasrah muslimina. Jamak mu'annats salim marfu'nya dengan dhammah, contohnya muslimatun. Mansubnya dengan kasrah muslimatin. Majrurnya dengan kasrah muslimatin. Jamak taksir marfu'nya dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Al-asmaul khamsah marfu'nya dengan wawu, mansub dengan fathah, dengan alif, majrur dengan ya. Isim maksur marfu'nya dengan dhamma muqaddarah, mansubnya dengan fathah muqaddarah, majrur dengan kasrah muqaddarah. Al-manqus marfu'nya dengan dhamma muqaddarah, mansubnya dengan fathah zahirah karena apa? Ringan. Kemudian majrur dengan kasrah muqaddarah. Isim al-ladhi mansharif marfu'nya dengan dhamma, mansubnya dengan fathah, majrur dengan fathah. Paham ya? Tentang i'rab, alamat-alamat i'rab. Ya. Kemudian udhkuril marfu' wal mansuba wal majrur wa alamata kullin minha. Ya, zalimuna, fadhal ya Abu Ibrahim. Apa dia? Alamat rafa'nya? Apa? Al-waw. Al-waw apa nun? Al-waw apa nun? Al-waw. Al-waw sama al-waw. Oh, enggak salah ini PR ya? Iya, PR apa enggak? Enggak ya? Yaumin Madan Raimam itu dengan Kasrah Lailatun maksudnya dengan apa dia? Maksudnya mana? Di antara nama-nama isim yang sembilan ini maksudnya mana? Isim Mufrad Abi Hurairata. Fadal ya apa? Abi Hurairah dengan ya. Abi Hurairah apa? Marfu atau mansub? Apa? Majrur. Ahsan. Dia termasuk yang mana? Di antara sembilan itu masuk yang mana? Masuk yang mana? Abi Hurairah. Ya. Kontrol ya, Kasha. Dia masuk yang mana? Di antara sembilan ini. Ya. Kaan Abi Hurairah. Abuka, Ahuka, Hamuka, Fuka, Dumalin. Apa? Asma'ul Khamsah. Tidak mesti mudhaf beradaf kaf. Boleh Abu Hurairah, Abu Muhammadin. Ini juga Asma'ul Khamsah. Ya, ka itu sekedar contoh saja untuk mempermudah dalam menghafal. Adapun mudhaf ilainya ya apa saja selain ya mutakallim. Yang penting bukan ya mutakallim. Kalau mudhafnya terhadap ya mutakallim, maka dia bukan af'al asmaul khamsah, tapi apa? Isim mufrad. Abuka kalau mudhaf terhadap ya mutakallim jadi apa? Abi. Ya abi bukan lagi di i'rab dengan asmaul khamsah, tapi di i'rab dengan isim mufrad. Kemudian zulumatun, mohon lihat khabarin. Dia masih yang mana? Bimu'minina. Ya. Nama Jakar Salim Kulubin Macur dengan apa? Astra. Dia termasuk apa? Isim apa? Nama taksir Anfusahum. Ya Ubadah. Ya Ubadah apa Ubadah? Apa? Ubaidah. Fadal akhir Ubaidah. Anfusahum. Apa dia? Arfu apa mansub? Mansub dengan apa? Ya, dia masuk yang mana? Termasuk isim apa? Jamaah apa? Jamaah taksir, zakar salim atau mana salim? Jamaah taksir. Jamaah taksir anfusahum, anfusu. Tijaratuhum, benar ya, Rasha. Marfu'nya itu tijaratuhumnya tidak dibahas. Ya, dengan dhamma. Kenapa dia dengan dhamma? Dia isim apa? Apa? Bukan. Kalau mu'anasya alim itu ada alifnya, alif dan tah. Muslimatun tijaratuhum. Yang mana ya akhlak berani? Isim mufrad, iya. Bagi yang enggak tahu bisa ditulis ya, ditulis di kitabnya. Ini isim mufrad, ini jamak taksir. Aina ini. Dalam. Apa? Mansub. Mansub boleh, masir juga boleh. Ya. Dia termasuk apa? Sanna. Bil huda, fadhal ya Ahmad. Bil huda. Bil. Macamnya dengan? Iya, dengan kasrah. Kasrah muqad darah. Alal alif. Lil kafirina, fadhal ya Ubaidah. Apa? Macamnya dengan apa? Alamat jarnya apa? Alia. Kenapa dengan ya? Sama. Mudzakkar. Mudzakkar salim. Jannatani. Fadhal ya Tasha. Jannatani. Masyurun. Jannatani. Jannatan. Jannatani. Rafunya dengan apa? Alif. Alif saja. Kenapa dia? Kesanna. Sal. Wal hijaratu. Abu Talibin. Allah wahu. Dia termasuk apa Pak? Lil Qadi. Dengan Kasra Muqaddara. Dia mana? Yang mana? Lil Qus. Dha ilmin. Wadhal ya Baidah. Dha ilmin. Suwal khamsa. Sam. Dia apa maksudnya? Marfu mansub atau majrur? Dha ilmin. Kalau marfu dengan waw, dhu ilmin. Kalau dengan fathah apa dia? Mansub. Mansub dengan fathah. An Aisyata, ya Abu, ya Fasha. Majrur dengan apa? Kenapa dengan fathah? Al-Ali? Lain, sorry. Hasan. Ya, kita selesai membahas isim-isim yang mu'rab. Isim mu'rab itu apa? Isim yang terjadi perubahan i'rab akhirnya. Akhirnya itu berubah keadaannya. Dari rafa maka kemudian nasab, khafad dan jazm. Kemudian berikutnya al asma al mabniyat. Isim-isim yang mabni itu ada lima isim yang mabni. Pertama adalah ismud dhamir, ini dihafal ya. Isim dhamir. Kita huwa, anta, ana, nahnu, antum, anti, hiya. Ya, sebutkan isim dhamir ya, Abu Ibrahim, semua ya, dari awal. Iya. Ya dhamir apa saja kan ada macam-macam, ada dhamir rafa muttasil, ada dhamir rafa munfasil, dhamir nasab muttasil, ada dhamir nasab munfasil, ada dhamir jar, dhamir yang jar, jadi kedudukannya jar. Nah, semua dhamir itu mabni. Kalau ini dhamir rafa munfasil, dhamir rafa munfasil, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna. Kalau dhamir rafa muttasil itu yang bagaimana? Yang bersambung dengan fi'il madhi atau bersambung dengan fi'il mudhari, itu dhamir rafa muttasil. Misalnya darabtu, jadi tu, darabta, ta, darabtuma, tuma, darabtum, yaitu tum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna. Nah, itu semuanya adalah dhamir rafa tapi yang muttasil, yaitu dhamir apa saja, apakah itu yang muttasil atau yang bukan muttasil, baik itu dhamir baris atau dhamir mustatir, semuanya itu mabni. Kemudian yang berikutnya adalah ismul isyarah. Isim isyarah ini mabni. Hadza, hadzani, haula'i, hadhihi. Isyarah itu apa? Untuk menunjukkan sesuatu. Sesuatu yang dekat itu hada, kalau sesuatu yang jauh apa? Yang jauh. Dalika. Ya, isim isyarah. Hada, hadhihi, hada, hadani, haulai, hadhihi, hatani, haulai. Isyarah apa lil? Qarib. Kalau hada menunjukkan mufrad. Hadani musanna, haulai jama', hadhihi mufrad tapi mu'annas. Hatani musanna mu'annas, haulai mu'annas. Haulai ini sama, laki-laki haulai, perempuan juga haulai. Kalau hadhihi hatani, kalau hadha hadani. Ya. Yang mabni, isim yang mabni itu hadha sama haulai, hadihi sama haulai. Kalau hadani, hatani dia mu'rab. Antum kasih catatan kaki di situ. Hadani sama hatani itu mu'rab. Ya. Mu'rab. Ini musanna. Mu'rabnya dengan apa? Kalau marfu dengan alif hadani. Dengan alif hatani, marfunya dengan alif. Kemudian majrur, mansub dan majrurnya itu dengan ya. Majrur dan mansubnya, mansub dan majrur dengan ya. Hadaini, hataini. Misalnya ra'aitu hadaini at-talibaini. Ya mansub. Maf'ul bih mansub. Ya. Marartu bihadaini talibaini, majrurun dengan ya juga. Demikian juga hatani, hatani talibatani. Ra'aitu hataini at-talibataini. marartu bihataini talibataini. Gitu. Ya hadani sama hatani itu mu'rab. Mu'rabnya dengan apa? Ya dengan musanna kalau marfu dengan alif, kalau mansub dan majrur dengan ya. Dan sama dengan zalika wa tanika itu mu'rab. Yang mabni zalika sama ulaika, tilka sama ulaika. Kalau zanika, tanika dia mu'rab. Ya ramya dengan musanna seperti hadzani hataini. Kalau mansub ya zainika. Majrur juga zainika, tainika, tanika. Kalau dalam keadaan rafa, dalam keadaan majrur dan maksudnya dengan ya tainika. Ya, adapun zalika ulaika tilka ulaika itu apa? Mabni. Paham ya? Yang ketiga adalah isim mausul. Misal alladhi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allati. Itu sama juga alladhani sama allatani itu mu'rab. Tidak mabni. Ya mabni alladhi sama alladhina. Tidak ada alladhuna, tidak ada. Tapi alladhina. Allati, allati. Kalau allatani mu'rab, marfu'nya dengan alif, mansubnya dan majrurnya dengan ya. Allati sama allai sama. Kalau alladhi itu isim mausul perantara bagi satu orang, Muhammadun alladhi najaha. Muhammad dia yang sukses. Alladhani, ja'alladhani fil masjid. Misalnya telah datang dua orang yang di masjid dan sebagainya. Paham ya? Kemudian keempat, ismul istifham. Isim istifham, contohnya istifham itu apa? Soal. Itu man, kaifa, kam, mata, aina. Isim istifham, man. Man hadar rajul, kaifa haluka, kam waladan laka, mata tusafir, aina Muhammadun. Nah ini, itu semuanya isim-isim istifham dia mabni. Mabni dia sesuai dengan huruf akhir. Kalau man mabni ke atas apa? Bisa apa man? Atas dom, sukun. Kaifa mabni di atas fathah. Kam mabni di atas sukun. Mata sukun, aina itu fathah. Kemudian isim ism syarat. Ism syarat. Ism syarat itu yang apa? Yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Ism syarat. Man ja'ani ukrimhu. Man ja'ani ukrimhu. Atau man ya'tini ukrimhu. Siapa yang datang kepadaku, aku memuliakannya. Menjazmkan dua fi'il mudhari. Man ya'tini. Ya'ti di situ majzumnya dengan apa? Hadful ya. Man ya'tini ukrimhu. Ya'tini, ya'ti pertama itu adalah fi'il syarat. Ukrim itu adalah jawab syaratnya. Ma juga dia isim syarat mabni. Kalau mabni, dia tidak ditanyakan i'rabnya apa, sebagai apa, tidak. Kalau mabni itu tidak ditanya i'rabnya. Mata, mahma, mahma artinya walaupun atau sekalipun. Tahu ya, isim-isim mabni tadi ada berapa ya, Abu Ibrahim? Contoh hitung. Ada lima saja. Isim isyarat, itu macam-macam mabni dari isim. Kalau huruf, hukumnya apa, Pak Imam? Huruf, hukumnya mu'rab atau mabni? Mabni. Kalau isim, ya ini dirinci. Kalau fi'il, mu'rab atau mabni, Ahmad? Mu'rab. Apa yang mu'rab atau fi'il? Yang mu'rab yang apa? Al-Mabi Mabni Al-Mudara. Misalnya apa? Namnya Tasir di akhiri Syai'una bersambung dengan Aswad Afan Fi'il Mudara. Dia mu'rab kalau tidak bersambung dengan Nun Niswa dan tidak bersambung dengan Nun Taukid. Alamatu bina'il ismi, alamat-alamat mabniyah isim. Mabniyun al-fathi mithal anta, kaifa, aina, dhalika, tilka. Mabni di atas fathah. Mabniyun al-kasri mithlu anti, hadihi, ha'ula'i. Tidak boleh di rupa-rupa ha'ula'u, hadihu, tidak boleh. Anti di rupa menjadi anta, tidak bisa, tetap anti. Tidak bisa berubah. Mabniyun ala dhammi nahwu nahnu haitsu. Mabniyun ala sukun mithal hum antum ana. Baik, ataupun tafasil asma ala dilatan syarif insyaallah kita gunakan. Subhanallah, masyaallah. Baik, ada lagi ya. Syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin dalam bahasa apa? Al-Abniya. Al-Abniya, bangunan-bangunan kalimat. Ada berapa? Ada 9. Selesai enggak kemarin? Belum ya. Sampai Ajwa. Berarti kemarin 3 ya maksudnya. Sahih, mudhaaf, kemudian misal. Kalau sahih apa ya, Abu Ibrahim? Yang enggak sahih. Maupun ain maupun nafilnya huruf sahih. Ya, tidak ada huruf illah. Contohnya daraba yadribu nasara yansuru qatala yaqulu dan sebagainya. Depannya mudhaaf apa ya, Pak Imam? Ya sama, itu farra, hajja, radda, mana. Kemudian yang berikutnya misal, apa misalnya? Ain apa fa? Fa. Fa. Asalnya huruf ilah. Contohnya apa? Apa? Wataba, wasola, yamuna, yasaro. Nah, masuk pada ajwaf. Ajwaf yaitu kalimat yang ain fi'ilnya huruf illah. Seperti ba'a. Aslinya ba'ya'a. Qala. Aslinya qawala. Ajwaf itu yang ain fi'ilnya huruf illah. Dan sebagainya. Aslu makna ajwaf ialah kosong. Di, kosong di tengah. Ajwaf kosong di tengah. Kemudian yang berikutnya yang nomor 5, naqis, yaitu kalimat yang lam fi'ilnya adalah huruf illah. Seperti Roma, asalnya Roma ya. Da'a, asalnya adalah da'awa. Ro'a, asalnya adalah ro'aya, dan sebagainya. Asal makna naqis ialah yang kurang. Kemudian yang berikutnya adalah lafif, yaitu kalimat yang ain fi'il dan lam fi'ilnya adalah huruf illah, seperti rawa, hayya, dan sebagainya. Ini lafif. Kemudian multawi, yaitu kalimat yang fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya adalah huruf illah, seperti waqa. Ya, fa fi'il dan lam fi'ilnya huruf illah. Waqa, wa huruf illah, qa alifnya adalah huruf illah. Kemudian waliyah, huruf illahnya apa? Wawu dan ya, dan sebagainya. Asal makna multawi itu ialah yang meli apa, apa itu melilit, ya, yang melilit. Multawi artinya melilit. Multawi ini ada multawi ini ada orang namakan lafif makhruq. Lafif makhruq. Baik. Nah, ini sudah berapa kita pelajari? Ada 7. Nah, 7 pertama tadi sahih. Apa sahih ya, Abu Ibrahim? Fi'il yang tidak ada huruf illah. Ya, kemudian mudhaf apa lah ya? Sama. Kalau misal ya, Ahmad. Fa'il huruf illah. Coba apa ya, Mada, Baida? Apa? Ainnya huruf illah. Kalau naqis? Naqis. Lam fi'ilnya saja. Lafalnya huruf illah, misalnya da'a, roma, ro'a. Kemudian lafif itu apa ya, Abu Ibrahim? Ayat dan lafalnya huruf illah. Atau dinamakan apa? Afif makrun. Afif makrun. Nah, makrun itu apa? Itu ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya huruf illah. Kemudian multawi. Multawi itu apa? Yang fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya huruf illah. Misalnya waqa, wa'a, atau dinamakan lafif apa? Makruh. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, mahmuz. Apa itu mahmuz? Yaitu kalimat yang fa fi'ilnya dan ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya adalah hamzah. Mahmuz ini terbagi 3. Jadi mahmuz itu apa? Yang fa atau ain atau lamnya itu huruf illah. Ya, hati-hati dengan hurufnya ada huruf tambahan, bukan alif. Misalnya tafa'ala. Alifnya itu adalah apa? Tambahan. Biasanya bukan mahmuz. Mahmuz itu apa? Kalau alifnya itu asli, ya bukan tambahan pada wazan-wazan, bukan. Ada mahmuz fa, yaitu kalimat yang fa fi'ilnya hamzah seperti akala, akhada dan sebagainya. Kemudian mahmuzul ain, yaitu kalimat yang ain fi'ilnya hamzah seperti sa'ala dan sa'ima. Mahmuzul lam, yaitu kalimat yang lam fi'ilnya hamzah seperti qara'a, mala'a dan sebagainya. Mahmuz fa tadi apa ya, Khabirin? Kalimat yang fa fi'ilnya huruf hamzah. Iya, kalau mahmuz lain? Mahmuz lam apa ya, Ahmad? Iya, huruf hamzah. Aslu makna mahmuz itu ialah yang dihamzahkan. Mahmuz yang dihamzahkan. Kemudian yang ke-9 adalah salim. Ya, salim itu sama dengan sahih. Salim yaitu kalimat fa fi'ilnya, ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya bukan huruf illah. Ya. Salim yaitu kalimat fa fi'ilnya, ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya bukan huruf hamzah. Bukan tad'if dan bukan tad'if, bukan. Itu salim. Bukan tad'if. Tad'if itu apa? Ain dan lam fi'ilnya sama dengan tasdid farra, najja, hajja. Ini tidak masuk pada salim mudhaf walaupun tidak ada huruf illahnya. Dan bukan hamzah. Ya, bukan tad'if dan bukan hamzah. Kalau hamzah berarti apa? Mahmuz. Seperti nasara. Ya, nasara ini bukan hamzah. Nasara tidak ada alifnya. Ya, nasara, doroba dan lain-lainnya. Asal makna salim itu ialah yang selamat. Jadi nasara, doroba dan yang serupa itu boleh dikatakan sahih. Ya, boleh dikatakan sahih dan boleh dikatakan salim. Dikatakan sahih lantaran tidak berhuruf illah. Dan boleh dikatakan salim lantaran tidak berhuruf illah, seperti tidak bertad'if dan tidak berhamzah. boleh dikatakan salim, boleh dikatakan sahih. Paham ya? Nah, ada sembilan ya, al-abniyah. Yang pertama apa tadi? Sahih. Yang kedua apa? Mudha'af. Kemudian misal. Kemudian ajwaf. Naqis. Afif. Kemudian multawi. Kemudian setelah itu mahmuz. Kemudian setelah itu salim. Siapa yang bisa menyebutkan sembilan? Semua melihat kita. Sembilan. Mudha'af. Apa? Misal, mudha'af, naqis, dan apa? Apa yang ain dan lam fi'ilnya huruf illa itu apa? Apa? Lafif. Kemudian yang fa sama ainnya huruf illa namanya apa? Multawi. Kemudian nama yang keterapan mahmud. Kemudian salim. Siapa yang mengulang? Bisa Ahmad. Ya Ahmad. Sahih. Sahih mahmud. Nah, bicara lombak mubahak. Sahih mubahak. Nikal. Nikal. Mahmud. Ajwab. Ajwab. Yang terakhir adalah apa? Naqis. Kemudian apa? Naqis. Kemudian Multawi. Kemudian Mahmud. Salim. Salim. Ya. Aku ikutlah insya Allah. Yang pertama Sahih. Sahih. Do'af. Mutal. Ajwab. Naqis. Naqis. Naqis. Mahmus. Belum. Naqis. Kemudian Multawi. Mahmus. Salim. Apa ya? Apa ya? Mahmus. Mahmus. Misal. Jawab. Naqis. Naqis. Multawi. Mahmus. Salim, hakan ya, Rasha. Mudah, besar, ajuaf, nafis, nafif, utawi, bagus, salim. Tasriful usul, usul itu ini mendatar. Kalau ke bawahnya namanya lughawi, tasrif lughawi. Tasrif usul itu yang mendatar. Kalau tasrif lughawi yaitu tasrif khusus pada madhi, fa'ala fa'ala fa'alu, fa'ala fa'alata fa'alna, yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna, taf'ilu taf'ilani yaf'ilna, itu tasrif lughawi. Atau istilah fi itu yang berpindah dari satu fi'il kepada fi'il lain, dari isim ke isim lain. Kita insya Allah hafal ya, nggak perlu dibaca, hafal insya Allah. Fa'ala yaf'ilu fa'ala, fadal ya akhar. Fa'ala yaf'ilu fa'ala, fa'ala yaf'ilu fa'ala, fa'ala yaf'ilu fa'ala, fa'ala. Maf'ilun maf'ilun yuf'alun. Fu'ila yuf'alun. Ya, kemudian ya. Ya, benar ya. Baik. Thank you. Iya, itu ya Akasha. Iya. Ini lihat ya. Fa'ala itu fi'il apa? Amin. Yaf'ilu fi'il apa? Dua'ala fa'al. Fa'ala apa? Masdar. Masdar itu menunjukkan apa? Kata dasar. Masdar itu misalnya pergi. Misalnya sedang pergi atau telah pergi. Lalu masdarnya apa? Kepergian. Misalnya membaca. Membaca ini kan fi'il. Membaca apakah sedang atau akan atau telah membaca. Kalau masdarnya qira'atun artinya apa? Baca. Bacaan. Kembalikan pada asal. Asal dari bahasa itu. Ya, semua kalimat itu diambil dari masdar. Kemudian fa'ilun. Fa'ilun ini isim apa? Isim fa'il yang menunjukkan apa? Pelaku. Pelaku perbuatan. Maf'ulun. Isim maf'ul. Artinya apa maf'ulun? Yang dikenai pekerjaan yang diperbuat. Misalnya madrubun yang dipukul. Maktubun yang ditulis. Ya, mamnu'un yang dilarang. Masyrubun yang diminum. Makul yang dimakan dan sebagainya. Kemudian fa'ilun maf'ulun if'il. If'il ini apa? Fi'il amr. Menunjukkan apa? Perintah. La taf'il fi'il apa ini? Fi'il nahi. Lamnya itu la nahiya. Maf'ilun maf'ilun. Maf'ilun pertama itu adalah isim zaman. Maf ilun kedua adalah isim makan. Ya, isim zaman yang berkaitan dengan zaman kapan terjadinya. Maf ilun kedua itu adalah tempat kejadian. Isim zaman wal makan. Mif'alun isim apa? Isim alat. Misalnya makan atau alat makan. Minum, alat minum. Memukul, alat memukul. Alat memukul apa masalahnya? Mudrobun, mif'alun. Alat memukul. Fu'ila yuf'alu. Fu'ila ini ada, adalah fi'il madhi apa? Majhul. Yuf'alu juga. Dan mudhari'nya. Mudhari' yang majhul. Apa bedanya maklum sama majhul? Kalau maklum itu kan diketahui. Maksudnya diketahui apa? Pelakunya. Ja'a Muhammadun. Maklum apa enggak maklum? Maklum. Diketahui pelakunya itu Muhammad. Ya. Akhadha talibun kitabahu. Talibun. Akhadha talibun kitabahu. Maklum apa enggak? Siapa yang mengambil? Yaitu talibun. Beda dengan ukhidhal kitabu. Ukhidhal kitabu. Diketahui enggak? Fa'ilnya. Pelakunya siapa? Diketahui apa enggak? Enggak. Makanya dikatakan majhul. Fi'il majhul. Kalau fi'il maklum itu diketahui pelakunya. Kalau fi'il majhul tidak diketahui pelakunya. Paham ya? Yang tersirif ini semuanya sudah apa? Alhamdulillah. Kita baca sama-sama. Fa'la yaf'ilu fa'lan. Fa'la yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila yaf'alu. Fu'ila yaf'alu. Alam tasrif fi'il madhi al-ma'ruf. Al-ma'ruf bersama dengan ma'lum. Halaman 27. Ya, sebelumnya kita terapkan dulu fa'ala yaf'ulu fa'alan. Ya fadl ya Ibrahim. Abu Ibrahim. Kataba. Kataba. Maktubun, uktub, la taktub, maktubun, maktubun, maktabun, maktabun, miktabun, maktabun, maktabun, miktabun. Ya, ya karena kataba yaktubu, ya, ya pakai fathah. Isim zaman wal makamnya pakai fathah. Kalau fi'il mudhari'nya di kasrah, maka zaman wal makan juga dikasrah. Yaf'ilu fa'lan maf'ulun yaf'ilu. Kalau fa'ala yaf'alu maf'alun maf'alun mif'alun gitu. Ya, nasara. Ya. Ya. Fataha, fataha. Qara'a. Qira'atan. Qara'a. Ya. Kemudian tasrif fi'il madhi al-ma'ruf. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kita baca sama-sama. Ya. Fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Safara. Safarna. Paham ya? Ya. Semua dibaca semua kok. Tidak lama. Ya. Yang penting dipahami ini. Ya, fi'il madhi. Lalu bersambung dengan al-fatihnya bagaimana. Bersambung dengan al-fatihnya bagaimana. Baik. Kemudian tasrif fi'il mudhari' al-ma'ruf. Yaf'ilu. Kita baca sama-sama. Yaf'ilu. Yahmadu. Yasma'una. Nasma'ina ya akhirnya. Tasma'ina. Kamu perempuan. Bukan. Saya akan melihat. Halo. Yaktubuna. Apa artinya ya? Baiklah. Yaktubuna. Mereka laki-laki yaktubani mereka. Kalau mudah, kita katakan. Ya, anda melihat ya. Yaf'ilu itu artinya dia laki-laki sedang atau akan berbuat. Yaf'ilani dua, mereka dua orang laki-laki sedang atau akan berbuat. Yaf'iluna mereka laki-laki. Taf'ilu yaitu dia perempuan. Taf'ilani mereka dua orang perempuan. Yaf'ilna yaitu mereka banyak anisa. Taf'ilu yaitu engkau laki-laki. Taf'ilani kalian berdua laki-laki. Taf'iluna kalian laki. Taf'ilani kalian berdua perempuan. Taf'ilna yaitu kalian banyak perempuan. Taf'ilu aku. Taf'ilu apa? Kami. Nah itu harus hafal. Harus apa? Enggak bisa lupa, enggak boleh. Ini ya, pelajaran kita pada malam hari ini. Subhanallah, terima kasih.